wajib kalau antum meninggalkan bisa jadi kufur mana? Tapi kufur kan ini orang? Enggak, belum kufur, belum sampai kufur akbar belum. Tapi enggak diterima sholat 40 hari. Baik. Ketika dia sholat, dia melakukan kewajiban enggak? Nah, sekarang dikabulkan enggak sholatnya? Makbul enggak? Makbul enggak? Ketika dia tidak makbul berarti enggak dapat pahala kan? Berarti mayusah buat anak ini. Enggak dapat pahala kok ada. Iya. Cuman tidak dibelajari pahala. Makanya di antara qabul ada qabul as-sihah. Ada qabul juga dengan tawar. Nah ini qabul sihah ini hanyalah diterima amalannya namun tidak berpahala. Antum sholat melakukan wajib sholat. Ini tidak ada kaitannya dengan dukun khamar enggak. Sholat. Nah, sholat tapi dikiranya kuasa mana-mana. Tapi baca. Karena kebiasaan. Secara otomatis sudah terbiasa itu baca. Ya, jadi kita sampai tahiyat akhir dibaca, bahkan doa-doa maktuban ini juga dibaca. Itu saking terbiasa. Tetapi dikira kemana-mana. Nah, dia tidak berkonsentrasi dalam nafs yang dibaca. Nah, ini berpahala nggak? Tidak berpahala. Nah, tapi dia gugur nggak kewajibannya? Kewajibannya gugur. Dia telah melakukan kewajiban. Berpahala nggak? Enggak, karena kosong suratnya. Jadi enggak semua yang fi'lul wajib itu yudhar. Amarukan ada syarat-syarat tertentu kita. Ya. Oke. Okay. Tetapi secara umum ini benar. Ma yutabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala zati. Kemudian mandub juga begitu. Ma yutabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala zati. Ya kan? Iya, mandub itu sunnah melakukan dapat pahala. Tidak melakukan ya, sudah melakukan. Al-mubah, ma'la yusabu ala fi'lihi, wala yu'aqabu ala tarkihi. Antum terjemahkan sendiri mudah. Yu'aqabu artinya adalah dihukum. Di apa ini? Bahasa kita di apa ini? Di'iqab itu dihukum. Ya, hukumannya apapun nanti. Baik di dunia atau akhirat. Ajilan atau ajilan. Kenapa disebut iqab? Karena datang setelah perbuatan. Akibat komernya datang setelah itu. Ini kan? Makanya akibat itu datang setelah sebab. Akibat itu gak datang sebelum sebab mungkin. Ya kan? Kemudian al-mahdur ma yutabu ala tarbihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Benar. Apa yang diberi pahala atas meninggalkannya dan diberi hukuman atas melakukannya. Al-makruh ma yudzabu 'ala tarkihi wa la yu'aqabu 'ala fi'lihi. Diberi pahala meninggalkannya tidak dihukum jika dia melakukannya. Sekarang as-sahih di sini, kita tidak pakai definisi ini. Kalau ma yata'allaqu bihi an-nufuzu wa yu'tadu bihi, artinya apa yang berbekas dengannya, yang ta'alaku itu berkaitan. Apa yang berkaitan sini? Berbekas, berefek dengannya. An-nufuz. An-nufuz itu pelaksanaan sesuatu. Al-wusul ilasyid. Sampainya kepada sesuatu itu nufuz namanya. Nafir itu sesuatu yang sampai. Pelaksana. Misalnya, kemarin sore dari jam 4 sampai maghrib, itu nafir gak kita kegiatan ini? Nafir gak? Nafir. Hasil raksana. Berkonsekuensi gak? Yaitu ilmu yang dapat. Dapat berarti, itu sudah. Ya ta'allaqu bihi nufuz. Berarti sahih dia. Wa yu'taddu bihi. Wa yu'taddu bihi artinya dan terhitunglah dengannya. Maksudnya terhitung apa? Teranggap. Teranggap sebagai perbuatan yang sah dalam syariat Islam. Sah. Jadi konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa? Sah. Dan berefek. Baik ibadah atau muamalah. Kalau ibadah berarti efeknya apa? Dapat pahala insya Allah. Insya Allah. Kadang-kadang tidak dapat pahala yang tadi yang bilang. Kalau misalnya tidak bisa atau dalam muamalah, bayar misalnya. Jual beli. jual beli ya. Ketika terjadi sekulatai secara sah, ada nggak efeknya? Ada efeknya, yang membeli dapat barang, yang menjual dapat uang. Kalau barter juga bisa lewat. Nah, itu efeknya. Kemudian jualkan lebih hingga dianggap nggak sah dia teranggap. Nah, terpasti atau bapit itu lawannya malah ya seandainya kubian nukus nggak jualkan lebih. Antum terjemahkan sendiri. Tetapi kalau di kertas ini, ya, ini lebih mudah dipahami. Ma tarattabat atharu fi'lihi 'alayhi 'ibadatan kana am 'aqdan. Ma tarattabat atharu fi'lihi 'alayhi. Ma tarattabat. Apa yang tarattaba artinya apa? Apa yang terbit setelahnya? Apa maksudnya ini? Di Indonesia gimana? Kalau kita baca Arabinya paham maksudnya, tapi di Indonesia kan malah jadi susah. Apa yang berkonsekuensi mungkin ya? Asar fi'li. Konsekuensi itu kan hasil dari sesuatu, akibat dari sesuatu. Apa yang berkonsekuensi asar fi'li? Efek-efek perbuatannya. Alaihi, atasnya. Ma tarattabat athar fi'lihi. Ya. Alihi jin malik fi'li. Ma tarattabat athar fi'li. Ma tarattabat athar fi'lihi. Alal fi'l. Atas perbuatan. Jadi perbuatan itu atasnya adalah efek. Memiliki efek dari perbuatan itu. Baik itu ibadah atau akad. Baik itu ibadah atau muamalah. Nikah yang sah, ya tentu ada efeknya. Ada konsekuensi dari nikah yang sah itu. Banyak para ulama mengatakan, kalau misalnya setelah nikah, kemudian pisah begitu saja, misalnya nikah dengan syarat dari mertua ya, ada ikhwan di sini yang masih bujang, datang calon mertua, syaratnya kamu setelah nikah, kamu enggak boleh tinggal berdua sama anak saya. Itu sama siapa, Pak? Sama saya. Gimana itu? Itu kan berarti kan udah menghancurkan maqasid dari nikah itu sendiri. Kamu boleh nikah asal anak saya tidak boleh dihilangkan keperawanannya. Ini gak bisa kayak gini. Terus ngapain? Terus saya harus ngapain, Pak? Nah, ini gak boleh. Kemudian misalnya antum mau menjual, ada jual ke handphone anak antum ini Lenovo, Lenovo dari Jawa kan, Lenovo ini Lenovo, Lenovo anak jual ke antum, murah, anak jual 500.000 aja, anak beli 2.500.000. Dengan syarat antum tidak boleh memakai HP. Atau dengan syarat antum tidak boleh memiliki HP. Jadi ini kan apa ini? Tidak ada efek. Loh, anda tidak ada efek dong dari pembelian ini. Berarti ini tidak sah. Tidak sahih. Kenapa? Karena tidak tarot tabat atau bi'lihi alaihi. Dalam muamalah ini. Ya. Lawannya sahih, batil atau fasid. Sudah jelas tadi kan? Nikah yang batil diantara tadi. Syaratnya apa? Jangan tidur bareng anak saya. Tidak boleh. Tidak bisa. Baik, kemudian yang tidak dimasukkan dalam oleh rajoi dalam warapat ini ketiga. Asyarat, asbab, dan almania. Ada syarat, ada sebab atau kadang disebut illah. Kadang disebut illah. Tetapi sebagian ulama membedakan antara sebab dengan illah. Baik, ada syarat, ada sebab, ada mani'. Syarat itu syarat. Sebab itu penyebab. Mani' itu pencegah. Sekarang, apa itu syarat? Ma yalzamu min adamihil adam.